Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحمد أزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Malam ini tanggal 13 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 21 Agustus 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh bin Rahimahullah. Dan ana ingatkan bagi antum yang baru dapat kitab, tulis di buku antum kapan antum mulai membaca kitab tersebut, di mana dan dengan siapa antum belajarnya. Karena ini yang sering dipakai dan ini tadi pagi kita bahas fawaid, akhir fawaid dari surat Az-Zukhruf. Bahasanya, ketika antum mendapati suatu kitab, maka antum menulis kapan antum membaca kitab itu, kemudian di mana, tanggal berapa, hari apa, kemudian dengan siapa antum belajar. Karena ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk antum menyelesaikan kitab itu, antum akan tahu, oh ini kitab ini sudah dipelajari selama berapa waktu, berapa lama waktunya. Dan juga fawaid-fawaid dari kitab tersebut, antum tulis itu di awal kitab. Itu yang sering dipakai oleh masyayikh. Bahasanya, fawaid-fawaid yang sangat berharga, itu ditulis di kertas khusus, atau bahkan lebih tepatnya adalah di awal kitab, di halaman-halaman pertama. Sehingga ketika antum mendapati kitab, antum tahu isinya kitab ini, fawaidnya di halaman sekian-sekian-sekian, seperti itu. Ya, ini tentang apa? Bagian dari cara dhabtul kitab. Cara apa? Menguasai kitab. Nah, sekarang kita mengulangi dari bait syarah. Apa yang berkaitan dengan Alfiyah Ibn Malik? قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآل المستقبلين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النهم بها محوية تقرب الأقصى بلفظ منجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهيبات وافرة لي وله في درجة الآخرة. Dan sekarang ini tadi mukadimahnya. Mukadimah ada 7 bait. Ada apa? 7 bait. Kemudian habis itu ditambahkan bait yang ke-8. Ya. Nanti kita akan bahas bait yang ke-8 tentang kalamuna lafdun mufidun kastakin wasmun wa fi'lun summa harful kalim. Ini nanti akan dibahas. Nah, kita bahas di sini tentang halaman 47. Ya. Di halaman 47 al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Ya. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan sesuatu yang terbentuk darinya. Ya. Dan apa yata'allafu yang terbentuk minhu darinya. Ya. Dan sebutan di sini tentang al-kalam, qauluhu, perkataannya, perkataan siapa? Perkataannya Ibnu Malik. Ibnu Malik meninggal tahun berapa, Mas? Ibnu Malik 672. Nah, 672. Hasan. Ya. Kalau Ibnu Mu'ti 628. Nah, Allahu akbar. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Al-kalam dan apa yang terbentuk darinya. Hadhihi tarjamat. Ya. Hadhihi tarjamatun. Ya. Tarjamah itu apa, Mas? Judul bab, Mas. Ya, hadhihi tarjamatun. Wa asluha, asal itu maksudnya adalah apa? Seharusnya kalau mau komplitnya kayak gini lo. Nah, hada. Jadi ditulis di sini hada babu. Ya. Hada babul kalami. Jadi ini hada babul kalami. Wa ma yata'alafu minhu fa fiha mahdhufani. Ya, wa asluha maksudnya asal itu loh, harusnya seperti ini loh. Komplitnya itu apa? Hada, ini ya, ini babu ya, babul kalami, bab ten, ya, bab kalam, bab al kalam. Wama dan apa-apa yata'allafu minhu, apa-apa yang terbentuk darinya. Fafiha mahdufani, di dalam kalimat tadi ada dua yang dihilangkan. Dua yang dihilangkan. Mahdufani. Mahdufani. Yang pertama, al-mahduful awwalu, mahduf yang pertama. Al-mubtada'u. Nah, sekarang antum lihat. Syekh menjelaskan di sini seolah-olah antum ngerti enggak tentang mubtada itu apa? Ya. Mubtada ini adalah apa? Ismun yaqa'u fi awali jumlati. Ya. Jumlati. Ya. Ismun. Ismun yaqa'u fi awali jumlati. Ini kaidah yang pernah kita bahas di mana, Mas? Kitab An-Nahwul Wadih yang sudah kita bahas jilid yang pertama. Ya. Kitab An-Nahwul Wadih ini menyebutkan bahwasanya mubtada itu apa? Ismun yaqa'u fi awal jumlati. Kata benda yang terletak di awal kalimat. Itu namanya apa? Mubtada. Paham di sini? Antum tulis, Mas. Kalau enggak jelas, isim kata benda, ya, kata benda yang terletak di awal kalimat. Ya, paham gak sih? Di awal kalimat itu apa? Mubtada. Ini mubtada definisinya ini. Kemudian al-mahdhufus tsani, ya. Jadi ini mahdhuful awal mubtada. Mubtada yang mana? Hada ini, Mas. Hada apa? Ismul isyarah. Itu yang dihilangkan. Nah, kalau itu adalah kata benda yang terletak di awal, maka itu mubtada. Paham saya sih? Sekarang balik lagi. Isim ini apa tuh, Ustaz? Isim itu apa? Antum enggak, kalau enggak ngerti, antum isim-isimi. Wis tahunan ngaji, ora mudeng-mudeng ngisim-ngisimi. Nah, ini sekedar biar antum enggak terlalu Pandang. Jadi isim itu adalah kata benda di mana di situ ada ciri-cirinya. Ciri-ciri khusus yang membedakan nanti dengan komponen yang lainnya. Karena ada tiga komponen utama dari bahasa Arab. Komponen kalimat itu ada unsur-unsurnya. Ya. Nah, ini nanti akan dibahas tentang al-kalimatu kata. Kata. Kalau kalimat bahasa Indonesianya kumpulan kata. Tapi kalau al-kalimatu dalam bahasa Arab ini as. Ya. Al-kalimatu dalam bahasa Arab itu satu kata. Tapi kalau al-jumlatu, ya, al-jumlatu ini adalah satu kalimat. Ingat-ingat bedanya itu, Mas. Jadi al-kalimatu itu satu kata. Al-jumlatu susunan dari kata-kata. Satu kalimat, Mas. Nah. Dan isim itu ada lima ciri-ciri isim. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di kitab Al-Jurmiyah, Mas. Gak apa, Kak? Ciri-ciri isim. Salah pusat. Tak kandak ke Ubaid. Alif Lam. Tanwin. Maka jangan memperbanyak makan micin, Mas. Harfu jar. Dof ilaih. Terus yang lima. Hah? Hah? Tenang nih. Ewa, ini tak. Nah, ulangi. Dukhulu alif lam. Adanya masuknya alif lam. Jadi, di situ kita membahas apa, Mas? Ciri-ciri isim. Ciri-ciri kata benda. Kata benda atau isim. Yang pertama, di sini adalah, ada apa? Alif lam. Alif lam. Yang kedua apa? Tanwin. Tanwin. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Harfun nida. Dukhulu harfun nida. Masuknya harfun nida. Yaitu harfu nida. Harfu nida itu masuk kepada isim. Sedangkan ketika nida ini masuk kepada selain isim, maka bukan harfu nida. Ingat-ingat itu, Mas. Ini juga di faedah surat Az-Zukhruf. Dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Kemudian yang keempat apa? Ya. Dukhulu masuknya apa? Jar. Ya, jar. Kasrah, Mas. Ya. Al-Masjidi. Sudah ada alif lam. Ya, tapi jar itu masuk pada isim. Kemudian yang kelima apa, Mas? Al-idhaf. Mudhaf mudhaf ilaih. Al-idhaf ilaih. Ya. Mudhaf. Ya, mudhaf mudhaf ilaih. Paham ya? Mudhaf-mudhaf ilaih. Atau al-isnadu ilaih. Nah, itu lima ciri dari kata benda. Ingat-ingat, Mas. Nah, di sini sekarang, antum lihat. Mahduf yang tsani, yang dihilangkan yang kedua adalah al-khabaru, alladhi huwal mudhafu. Yaitu yang dihilangkan adalah khobarnya, mas. Khobar yang dia itu adalah wal mudhaf. Dia itu adalah mudhaf. Aitu hudifa. Di mana itu di hudifa dihilangkan. Ya. Wa uqimal mudhafu ilaihi maqamahu. Dan ini wa uqimal mudhafu ilaihi maqamahu. Dan di sini uqima mudhafu ditegakkan mudhaf, ya, penyandaran kepadanya itu, ya, ilaihi maqam, maqamnya dia, ya, kedudukannya dia. Fasara al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Al-kalam di sini adalah apa yang menjadikan terbentuk dengannya. Ya. Ai ma yastami'u minhu al-kalam. Apa yang terkumpul dari al-kalam. Artinya apa? Membahas tentang komponen-komponen dari suatu kalimat. Itu apa komponennya? Qala rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kalau sebutkan rahimahullah, ini menunjukkan apa? Berbicara tentang apa? Ibnu Malik. Kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Nah, antum lihat di situ. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Nah, di bait yang ke-8 kita membicarakan apa? Al-kalam. Al-kalam. Itu al-kalam, ya. Maksudnya apa di situ? Al-kalam itu. Kalamuna. Ya. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan sesuatu yang terbentuk darinya. Makanya disebutkan kalamuna lafdun mufidun kastakin. Ya. Kalam menurut istilah adalah lafaz yang bermakna lengkap seperti istakim, luruslah. Dan ya. Jadi kalamuna lafdun mufidun kastakin. Kalam menurut istilah kami adalah lafaz yang bermakna seperti istakin. Dan kalim ialah isim. Fi'il dan huruf. Artinya di sini dan di sini penjelasan tentang kalamuna, perkataan kami, lafdun, lafad, mufidun, yang bermanfaat. Kalamuna lafdun mufidun kastakin. Kalam menurut istilah kami adalah lafad yang bermakna lengkap. Lafdun mufidun. Lengkap seperti apa? Contohnya apa? Istakin. Ini contoh, mas. Ya, istakim. Ya. Istakim itu apa? Puji. Puji, mas. Apa istakim, mas? Hah? Komah lah. Istakim mesti komah lah. Lurus. Ya, lurus. Nah, sekarang fawaid dari surat Az-Zukhruf. As-sirat al-mustaqim. Nah, sirat ini apa? Kit, sirat ini apa, kit? antum jawab seperti itu, ngisim-ngisimin. Oh, jebakan. Bukan jebakan, ini pertanyaan, Mas. Shirathal Mustaqim apa, Mas? Ya, kuih, Nung. Jembatan engkang lurus. Jembatan engkang lurus. Likon, gak lurus. Kurang leres, Mas. Tidak seperti yang kita bahas di tafsir Az-Zuhruf. Mungkin itu tafsir menowol. Ya. Menowol yang ngunu, toh. Ternyata salah. Mas Gun, apa Mas Gun? Shiratal Mustaqim itu apa? Jalan apa? Jalan yang terbentang lurus. Itu aja. Ya. Masih kurang. Itu baru sepertiga. Masih kurang 2/3 lagi. Ya. Mas Gwiatot. La tadri. Wah, ada musibah. Nah. Un. Shiratal Mustaqim. Wis, jalan orang-orang yang lurus. Antum menjawabnya padahal kurang lurus itu. Riz, apa Riz? Shiratal Mustaqim. Wah, ternyata memang tidak ada yang mengikuti kajian Az-Zuhruf. Konanga. Ya, kita tanya sama Mas Cat. Ya. Jalan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang lurus. Ya. Itu saking lurusnya antum mengada-ada. Ayo apik tenan. Ya. Angel tuturane. Kita tanya kepada Pak Nana. Oh, Mas. Jalan yang ditunjukkan untuk orang-orang yang lurus. Jalan yang ditunjukkan untuk orang-orang yang lurus. Pada baik. Ayo. Ayo. Enggak, Mas Adi soalnya ikut. Terakhir-terakhirnya ikut. Jadi. Ikut katamannya beliau. Ya. Kita tanya kepada Hilal. Hilal. Ya, itu perkataan yang mengada-ada. Ya. Orang. Maksudnya tidak sesuai dengan yang dimaksud dari jawaban yang diinginkan. Aywa. Jadi Shiratal Mustaqim. Oh, Mas Adi? Ya, masih. Kok wasis tuh? Wasih. At-tariqul wasi' mustaqim. La dhiqa lah. Ya, la dhiqa wa la i'wijaj. Tidak ada apa? Tidak belak-belok, Mas. Tidak ada. Jadi jalan yang lebar, yang lurus, tidak belok-belok, tidak sempit. Paham? Itu as-siratal mustaqim. Jadi ketika kita minta, itu adalah jalan yang lurus, yang lapang, Mas. Bukan jalan yang sempit, belak-belok, Mas. Kalau tadi antum mengatakannya jalan menuju surga, itu belak-belok, Mas. Tidak sesuai dengan apa yang dikarepke. Ya. Apalagi jalan untuk orang-orang yang lurus, sing di sing wong lurus sih. Ya. Paham kami sini? Ingat-ingat tuh, Mas. Bisa jadi hanya pertanyaan malam ini saja yang akan bertanya tentang Shiratal Mustaqim. Ya. Istaqim. Coba antum lihat salah satu faedah untuk menggabungkan berapa kitab yang ditulis dengan penulis yang sama, kemudian antum baca, antum merenungkan, mentadaburi, ternyata istaqim ini masuk kepada apa? As-sirat al-mustaqim. Paham sama sih mas? Kok bisa siratul mustaqim jadinya istaqim di sini? Istaqim itu luruslah. Lurus yang mana di sini? As-siratul mustaqim, as-sirat, at-tariqul wasi'u al-mustaqim. La dayqa wa la i'wijaj. Ya. Jalan yang lebar, lurus, tidak sempit, dan tidak berbelok-belok, mas. Paham ya, mas? Nah, itu siratul mustaqim. Nah, dan ini menghubungkan antara kajian nahwu dan kajian tafsir. Ternyata ya ada hubungannya. Kalau dihubung-hubungkan, mas. Kalau nggak dihubungkan, gimana mau terhubung? Oh, satunya nggak dibaca, ya, satunya nggak diikuti, apalagi. Ya. Wasmun wa fi'lun, ya. Wasmun wa fi'lun, isim fi'il. Tsumma harfun al kalim, dan kemudian harfun al kalim, ya. Di mana al kalim berkaitan dengan apa? Al-kalim, kalimat. Jadi komponen dari satu kata, kalau dibagi-bagi, ini ada fi'il, ada huruf, ada kata benda. Di mana? Ini fi'il ini adalah kata kerja. Ya. Kemudian, tsumma harfunil kalim. Kemudian harf, huruf. Misalnya fi dan seterusnya dan seterusnya. Wahiduhu kalimatun. Ya. Yang satu itu adalah kalimatun. Wal qawlu am, dan perkataan, ya, pendapat itu jauh lebih umum lagi. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Wa kalimatun. Ya. Artinya di sini kalau disebutkan wahiduhu kalimatun wal qawlu am, bentuk tunggal kalim itu adalah kalimat. Qaul itu umum. Ya. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Yang dimaksud dari kalimat itu sama dengan kalam. Terkadang seperti itu. Paham enggak sih? Nah. Sekarang syarah penjelasannya. Penjelasannya apa, mas? Penjelasannya berkaitan dengan apa yang disebutkan di sini. Qulhu kalamuna ay kalamuna nahnu nahwiyin. Ya, kalamuna maksudnya adalah perkataannya, yaitu adalah nahnu an-nahwiyin. Kami itu adalah apa? Nahwiyin, orang yang suka nahwu atau ahlinya nahwu. Fadhamiru, dhamir, kata ganti. Ya, kata ganti. Ya'udu 'ala nahwiyin, kembalinya kepada orang-orang nahwu. Li anna Ibnu Malik, karena Ibnu Malik. Ibnu Malik meninggal tahun berapa, mas? 672. Nah. Rahimallahu taala min a'immatin nahwi. Jadi Imam Ibnu Malik ini termasuk petingginya Imam Nahwu. Fa idza qala, kalau ya dia berkata kalamuna, ya kalamuna, kalamnya kita. Wa adhafa al-kalama ila nafsi, dan menisbatkan kalam kepada dirinya. Wa man kana kalamu. Ya. Yang maksud wa man kana kalamu. Dan barang siapa yang kalamnya dia, ya. Gimana mau kalam, Ustaz? Kalam aja gini kok. Kalam. Kalam. Kalam. Nah, ini sudah malam, bukan kalam. Ya. Kalau sudah malam, jangan kalam-kalam. Ya. Makanya wa man kana kalamuhu ala mithli thaqilatihi, ya. Qara al-muradu kalamuna nahnu nahwiyyin. Nah, jadi barang siapa perkataannya itu ala mithli saqilati, ini seperti sakalnya, bentuknya dia, maka soral muradu, maka yang diinginkan di sini adalah kalamuna nahnu an-nahwi, perkataan kita, yaitu kami itu adalah nahwi, ahli nahwu. Ya, ihtirazan min al-kalami fil lughati. Ya sudah. Ya, cukup mencukupkan bahasanya kalam di sini secara atau dalam bahasa. Karena apa, Mas? Kalau misalnya dikatakan dari penjelasan Syekh tentang kalam, ya, ini ihtirazan minal kalami fil lughati, sebagai bentuk kehati-hatian dalam al-kalam, dalam perkataan, fil lughati, dalam bahasa. Li'annal kalama fil lughati a'ammu, karena al-kalam dalam bahasa itu a'ammu, jauh lebih umum, mimma qalahu, dari apa yang dia katakan, rahimahullah. Wal kalamu fil lughati yudlaku ala kulli syai'in, maka al-kalam dalam bahasa itu dimutlakkan berlakunya untuk segala sesuatu. Fa kullu ma takallama bihil insan, dan apa, setiap apa yang diucapkan oleh seorang manusia, ya, min mufidin, dari sesuatu yang manfaat, wa ghairu mufidin, atau yang tidak ada manfaatnya, fa innahu kalamun, maka dia itu adalah termasuk apa, kalamun, kalam, fil lughatil arabiyyati, dalam bahasa Arab. Lakin indan nahwi, namun menurut ahli nahwu, al kalamu lafdun mufidun, al kalam itu adalah lafdun mufidun, suatu lafaz yang bisa memberikan manfaat, Mas. Ojo turu, nah itu juga kalam, Mas. Itu juga kalam. Paham sampai sini? Kalau bisa dikatakan bahasa Arabnya apa? La tanam. Saya ke diakhir. Meleo. Meleo. Itu kan panjang kalau bahasa Arab. Stakir diakhir. Ya. Bahasa Jawa meleo. Enak kan? Meleo. Ya. Nah sekarang di ini juga uslubnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yaitu apa? Dari satu kesatuan rangkaian kata dipisah satu-satu, Mas. Begitu juga antum itu memahami kontekstual kitab ini tebel, Mas. Maka ana menganjurkan kepada antum yang ikut bahasa Arabnya baru sekarang langsung pegang alfiah sarahnya ini, antum harus memperbanyak nulis mufradat yang baru dari kitab ini di buku yang baru. Tersendiri. Paham saya misi? Itu menjadi satu kamus tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, antum ringkas sesuai dengan apa yang antum fahami. Kemudian tunjukkan kepada ustadz yang ngajar. Ustadz, ini ringkasan saya kemarin, kajian kemarin seperti ini. Kira-kira benar atau enggak? Ini juga sebagai suatu metode untuk mempelajari akselerasinya antum. sebagaimana yang diketahui di dalam apa? Syarah. Kitab apa? Dolali itu. Hilyah. Talabul ilmi. Bahasanya, kalau dari jurumiyah, kemudian langsung lari ke syarah alfiyah, boleh atau enggak? Boleh jawabannya oleh Syekh. Asalkan di situ ada kriterianya, penjelasannya yang apa? Komprehensif dan dipahami, bukan kemudian langsung kemudian naik jenjangnya tinggi tapi tanpa diikuti dengan perjuangan yang lebih. Paham? Antum akan berhasil memahami kontekstual ini kalau ketika selesai dari kajian satu lembar itu antum ringkas lagi, antum tulis mufrodat-mufrodatnya, kosakata-kosakata barunya, kemudian antum tulis apa yang menjadi kesimpulan antum terhadap lembaran, satu lembaran, oh ini kesimpulannya ini. Tadi Ustadz menjelaskan tentang al-kalam wa ma yata'alafu minhu. Kalam dan apa yang terbentuk darinya. Paham? Artinya apa? Komponen-komponen yang menyusun kalam itu apa saja. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Isim itu apa? Fi'il itu apa? Harf apa? Antum cari. Antum tulis. Begitu juga hari berikutnya. Sebelum kajian, antum sudah melihat. Oh, yang akan dipelajari 2 halaman. Oh, saya akan baca 2 halaman itu. Dan akan berusaha untuk memahaminya. Kalau yang belum paham, nanti akan saya tanyakan. Itu masuk dari apa? Tentang adab majlis ilmu. Yaitu apa? Hal hadur tadars. Apakah engkau sudah hadir dari kajian? Bukan hadir, tapi di sini apakah antum sudah menyiapkan diri untuk mempelajari kitab itu atau belum? Bukan hanya sekedar antum itu apa? Ada tidaknya antum itu sama saja. Tidak punya pengaruh. Ketika yang pertama tidak berharap kepada, tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta pemahaman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tidak dibarengi dengan usaha keras untuk murojaah. Maka mau berapa tahun cara menuntut ilmu. Dari kajian catat, sampai rumah tutup buku. Kemudian hari berikutnya yang sama, pada pekan berikutnya datang lagi kajian, baru buka kitabnya itu lagi. Maka nasallahu alaihi wasallam, susah sekali untuk menjadi faham. Kecuali Allah yang berkehendak. Maka bantulah diri antum untuk bisa mendapatkan pemahaman dengan cara apa? Dengan cara murojaah. Mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Al-fahmu bitakrar. Kefahaman itu dengan diulang-ulang. Paham jami sih mas? Jadi jangan dikira bahwasanya kitab setebal ini 3 jilid itu antum hanya untuk jadi pemanis lemari. Wah, alfiah om, masya Allah. Ya, update status. Alfiah, wis, mantep. Ditulis, wis apal burung alfiah. Alfiah kyo, kajian kau. Apa yang dipelajari? Ya, itu ingin tak catat minglali ya. Ya, kemarin sudah dicatat tapi lupa. Nah, ini salah satu bentuk apa? Kajiannya tidak diserap maksimal. Hanya sekedar urun hadir. Absensi badan. Ya, ngaji-ngaji yang sistemnya absensi badan itu tidak akan memberikan barokah sama sekali. Ingat-ingat, Mas. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan untuk memahami. Yang kedua, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar istiqomah. Karena 2 ini sangat mahal sekali harganya, Mas. Terkadang seseorang tidak bisa membayarnya dengan harga berapapun. Maka jangan pernah sia-siakan. Kalau antum sehat, kalau antum bisa datang, kenapa harus nunggu besok? Paham sih? Nah, kemudian ini berkaitan dengan ya, sebentar lagi. Tentang lafdun, lafad. Al-lafdu huwa Ya. Ma yang dikubihi lisan. Apa yang diucapkan oleh lisan. Ya. Jadi, kalau misalnya dikatakan tentang lafad itu apa? Lafad. Lafaz sih, ada orang mengatakan lafaz. Ya ada lafaz. Itu pakai apa mas? Lafaz. Ya. Jadi kalau misalnya orang terkadang mengzak-zakkan ya. Lafaz sih gibiannya. Itu juga gak benar. Itu gak benar. Makanya sering orang menyebutkan dengan bahasa lahan salah ngucap. Dan ini juga tidak menyebabkan pemahaman yang sempurna. Makanya disebutkan kalau disebutkan di sini tentang lafaz ya. Jadi mayantiku bihil insan, apa yang diucapkan oleh seorang manusia. Jadi al-lafdu huwa mayantiku bihil lisan. Fa kharaja bihadzal qaidi arba'atu asya'i. Ya. Untuk lihat di sini, ini kaidah yang antum harus pahami. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah ulama usul. Ketika beliau mengajarkan bahasa Arab pun, beliau mendetailkannya dengan cara usul. Setiap kata antum harus paham betul-betul 100% baru dijelaskan kata yang berikutnya. Karena kalau antum itu tidak paham kata tersebut, kemudian menjadi bias maknanya kemana-mana, maka antum tidak dikatakan paham. Karena apa yang antum pahami hanya pembiasan saja. Maka di sini disebutkan, al-lafdhu huwa ma yantiqu bil insan. Ini definisi pakemnya ini, mas. Nah, yang di luar ini sebutannya fakhraja bihadal qaidi arba'atu asya'in, dan yang keluar dari ya ikatan ini itu ada empat macam: al-kitabatu wal isyaratu wal alamatu awin nusubi wal aqdu bil asabi'i fa innaha tufidu ma yufiduhu al kalamu wa laysat kalaman. Nah, antum lihat di sini mas, sehingga antum menjadi paham apa yang bukan lafad dan apa yang menjadi lafad. Lafad itu adalah apa yang diucapkan oleh seorang manusia. Ya, seorang manusia mengucapkan sesuatu maka itu lafadnya mas. Dan keluar dari definisi pengikat ini maksudnya adalah ada empat macam. Yang pertama al-kitabatu. Kitabatu apa? Penulisan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-isyaratu. Isyarat, mas. Isyarat. Ya. Yang ketiga, wal-alamatu. Ciri-ciri. Ciri-ciri. Paham sampai sini? Ciri-ciri. Awin nusubi. Ya. Wal aqdu bil asabi. Dan akad itu dengan asabi. Asabi maksudnya apa, mas? Hah? Ya, dengan jari. Dengan jari-jari. Fa innaha tufidu ma yufidul kalam. Maka ini adalah bermanfaat dalam apa? Al-kalam. walaisat kalaman, maka di sini apa yang disebutkan tiga ini, walaupun di sini apa al-kitabatu wal isyaratu wal alamatu, ini semuanya bermanfaat ya. Fa innaha tufidu ma yufiduhul kalam, maka ini bisa membuat perkataan itu menjadi bisa diambil manfaatnya. Walaisat kalaman, dan itu bukan termasuk kalam ya. Maksud enggak? Lafaz ini adalah apa yang diucapkan orang. Selain itu, itu bukan kalam. Bukan lafaz, lafaz. Bukan lafaz. Dan di sini ada kitabah, penulisan, isyarat-isyarat, wal alamat dan alamat. Ya. Ini nanti kita akan lanjutkan biidnillah dengan pembahasan tentang ini mas, karena masih panjang di sini mas. Ini masih mas mufidun, kemudian in adzanal muadzin, ini juga ya panjang. Allah musta'an. Ini yang kita bisa ambil faedahnya, semoga kita semua mendapatkan pemahaman dari kitab ini dan kita diberi kemampuan dan juga kemudahan untuk senantiasa mengamalkan apa yang kita pelajari ini, dan ini semoga Allah catat sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita diberikan anugerah akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.